bunga tidak sekuntum di dalam taman. Kumbang tidak seekor yang akan datang. Dunia tidak sebesar telapak tangan. Janganlah kau risau tak dapat pasangan. Segar bertiup pagi dan petang, jodoh pasti bertemu setiap insan. Tak usah kau bersedih, kesal dan bimbang, pasti suatu hari jodoh akan datang. Cinta padamu yang jangan buat macammu sang menerkam ayam. Angin segar bertiup pagi dan petang, jodoh pasti bertemu setiap insan. Tak usah kau bersedih, kesal dan bimbang, pasti suatu hari jodoh akan datang. Sayang, aku cinta padamu yang jangan buat macammu sang menerkam ayam. Angin segar bertiup pagi dan petang, jodoh pasti bertemu setiap insan. Tak usah kau bersedih, kesal dan bimbang, pasti suatu hari jodoh akan datang.